Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini ila umidin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi segala kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada antum, terutamanya adalah keberkahan dalam umur, ya, di dalam usaha, keluarga, anak dan istri. Semoga Allah SWT senantiasa memperbanyak nikmatnya kepada kita. Tentu kita sebagai kewajiban atas nikmat-nikmat yang telah Allah beri kepada kita untuk selalu bersyukur atas nikmat tersebut, dan sebagai wasilah agar Allah SWT untuk menjaga nikmat tersebut untuk kita sekaligus juga menambahnya. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam juga buat, tak lupa kita ucapkan buat arwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu banyak mengucapkan salawat untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di akhir kelak kita dapat meraih dan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu banyak faedah-faedah dari keberuntungan dari orang yang sentiasa mengisi hari-harinya dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallam. Ya, semoga kita dapat selalu mengisi waktu-waktu kita untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utamanya di hari yang berkah ini, yaitu hari Jumat. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita masih seputar perkembangan dakwah Islam di masa khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sampai pada pembahasan bagaimana penaklukan kekuasaan Persia dan juga penaklukan kekuasaan Romawi. Persia ya adalah yang berkuasa di sekitar, yaitu kalau di masa itu disebut dengan Irak, dan juga yang hari ini di semua wilayah Irak dan Iran, ya, sebagian besar dari wilayah Iran, semua wilayah Iran, ya, bisa dikatakan itu ada dulu ada disebut kekuasaan Persia. Dan kita telah menjelaskan di mana di masa kekhalifahan Abu Qasir Anhu, ya, Islam telah mulai masuk ke daerah tersebut dan menguasai beberapa daerah-daerah dari kekuasaan atau bagian-bagian dari kekuasaan Persia tersebut, karena kekuasaan Persia dalam keadaan lemah karena terjadinya kegaduhan politik di dalam kekuasaan tersebut, saling berebutnya di antara petinggi-petinggi penguasa mereka, sehingga mereka lalai untuk menjaga dan merawat bangsa mereka. Sebelum kita mendetailkan bahasan ini, membahas lebih rinci, tentu kita akan bertanya apa sih faedah dari kita membahas ini, apa tujuannya, apa kegunaan kita membahas ini, dan apa pelajaran yang mungkin kita ambil dari membahas ini. Pertama, kita melihat bagaimana pengorbanan para sahabat, perjuangan mereka di dalam menyampaikan Islam ini, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka, dan dari situ timbul dalam diri kita menghargai mereka, menghormati mereka, dan juga timbul keinginan kita untuk menteladani mereka dalam kesungguhan mereka, kalaupun tidak sampai pada tingkat berjuang seperti mereka, minimal adalah berjuang pada diri sendiri untuk menegakkan ajaran Allah ini, mengamalkan ajaran Allah, berjuang di tengah keluarga kita, berjuang di tengah karib kerabat kita, dan di tengah bangsa kita ini, untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepada mereka, demi kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Dengan belajar sejarah, kita akan banyak juga mendapatkan pelajaran-pelajaran ibrah-ibrah. Maka oleh sebab itu, para ulama kita telah banyak menulis tentang sejarah itu demi agar diketahui oleh para generasi penerus Islam sebagai motivasi ya, bagi mereka, dan juga agar mereka mengambil faedah ilmu-ilmu di dalam sejarah itu untuk menempuh kehidupan mereka, untuk menghadapi persoalan hidup mereka ya, di dalam memperjuangkan agama yang mulia ini. Banyak sekali sebetulnya faedah-faedah juga kita akan melihat sebab-sebab runtuhnya sebuah negara, dan bagaimana juga kita akan melihat pertolongan Allah sebagai dalil kebenaran agama ini, di mana meskipun jumlah kaum muslimin yang tidak sebanding dengan musuh-musuh Allah ya, akan tetapi kaum muslimin mampu ya, melawan musuh-musuh mereka dengan segala keterbatasan. Semakin sering kita melihat hal ini, mengetahuinya, akan semakin menambah kekokohan iman kita tentang keberadaan Allah ini. Kalau seandainya agama Islam tidak benar, tidak akan pernah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapatnya keajaiban-keajaiban di dalam penyebaran Islam ini. Sebenarnya dalam perang Qadisiyah ini, di mana jumlah kaum muslimin hanya 60 ribu ya, dan sebagian riwayat sekitar 30 ribu ya, orang, dan jumlah kaum Persia atau bangsa Persia waktu perang Persia yang sebenarnya, karena ada mukaddimah, ada perang-perang kecil sebelum terjadi itu, tapi di perang yang induk terjadinya di saat keruntuhan kehabisan kekuasaan Persia itu, jumlah mereka sekitar yaitu 120 ribu. Jadi perbandingan yang sangat sangat signifikan sekali perbedaannya. Dan bahkan angkatan mereka itu terlatih dan memiliki peralatan perang yang juga canggih, terutama tunggangan mereka. Ada sekitar 30 gajah, pasukan bergajah ya, di depan untuk menyerang pembuka barisan, 30. Sehingga kaum muslimin dalam perasia ini perangnya sekitar 4 hari. Perang siang malam, bayangkan. Ya, perang siang malam. Nah, dan bagaimana keberanian kaum muslimin dalam hal ini ya, sebagai cambuk dan memompa semangat kaum muda, kaum muslimin. Sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang terhormat dengan Islam ini, jangan menjadi orang-orang yang ya bulan-bulanan permainan umat lain. Karena dengan umat ini kokoh, umat ini akan dihargai, umat ini akan disegani. Kekuatan umat bukan karena kita ingin menindas orang lain, sebagaimana kaum-kaum agama yang lain. Tapi kita adalah demi menegakkan keadilan, demi menyuarakan kebenaran, demi terciptanya perdamaian. Oleh sebab itu, Islam, sebagaimana ketika Sa'ad bin Waqqas berdialog dengan pimpinan atau panglima dari Yazdajir, ya, itu Rustum, saat itu mengatakan, apa tujuan kalian kesini? Ditanya oleh Rustum, ya, tujuan kami adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan manusia, agar mereka menjadi hamba Allah. Itu tujuannya. Dan di sini kita akan melihat pula bahwa tujuan dakwah Islam bukanlah demi mencari harta dan kesenangan dunia. Kalau seandainya itu yang dicari, tentulah mereka tidak akan menolak tawaran-tawaran ya, yang ditawarkan oleh Rustum saat berdialog, bernegosiasi sebelum terjadi peperangan. Dalam perang Qadisiyah ini banyak sekali keajaiban-keajaiban, banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah yang begitu zahir ya, sehingga dan juga bagaimana taktik seorang pemimpin dalam mengirim pasukan ya, bagaimana seorang pemimpin panglima perang di tengah lapangan. Ini perlu hal-hal seperti ini, sekecil-sekecil begini, wawasan-wawasan sederhana ini dapat dikembangkan, dilihat bagaimana kecerdasan-kecerdasan para pendahulu Islam ini di dalam menjaga agama Allah ini. Nah, hal ini perlu kita jelaskan kepada generasi muda kita, ya, jangan mereka malah mengagumi tokoh-tokoh orang kafir, ya, dan lebih bangga dengan penemuan-penemuan, ungkapan-ungkapan orang kafir, ya, dan mereka tidak mengenal bagaimana tokoh-tokoh yang mulia di dalam agama mereka. Kaum muslimin, para pendengar, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara global, ya, perang ini akan kita jelaskan secara global aja, tidak terlalu rinci. Ya, di dalam peperangan ini ada berapa panglima atau berapa pemimpin perang yang dikirim oleh Umar bin Khattab, yang sebelumnya sudah dimulai juga di masa Abu Qasid, termasuk Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid setelah itu dikirim oleh Umar untuk memulai pengembangan Islam di daerah Syam, di daerah mengasuh Romawi, yang pada akhirnya nanti terjadinya perang Yarmuk, ya. Dan untuk kita ketahui, berakhirnya semua kekuasaan dikuasa saat itu adalah berada di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini luar biasa bagaimana Allah menjadikan dia sebagai sebab, ya, untuk kemenangan Islam. Saat itu Islam mampu mematahkan, menguasai kekuasaan adikuasa yang saat itu hanya dua terbesar, saat itu adalah Persia dan Romawi. Kalau muslim menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum terjadinya perang itu, Islam sudah banyak menguasai daerah-daerah di sekitar kota Madain, karena memang ibu kotanya Persia itu Madain namanya. Nah, di sebelum itu sudah banyak sahabat-sahabat dikirim oleh Umar bin Khattab, seperti Al-Musanna bin Harithah, Jarir bin Abdullah, Abu Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi, kemudian Sulaid bin Qais Al-Ansari, kemudian nanti setelah itu diiringi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian setelah itu lagi sahabat Ribi'i bin Amir, Hudzaifah bin Mihsan, dan Mughirah bin Syu'bah. Ini tokoh-tokoh sentral di dalam perjuangan pasukan Islam ketika menaklukkan Persia. Nah, baik, di sini kita akan melihat beberapa hal saja, tidak mungkin tidak terlalu luas, ya, waktu yang kita gunakan untuk ini. Pertama, sebelum terjadi perang Qadisiyah, dan perang Qadisiyah ini adalah kota di arah yang terdekat di sebelah barat daya, ya, di kota Baghdad. Dulu Baghdad itu kekuasaan mereka, ya, dekat dari atau di sebelah utara dari kota Najaf. Najaf ini masih ada kota yang hari ini digenar, itu salah satu kota suci Syiah, ya, Najaf, ya. Dan sebelah barat dari kota Kufa, itu kota-kota yang saat itu dikenal, Kufa, Irak, dan Najaf. Merupakan Qadisiyah ini adalah pintu masuk sebelah masuk dari arah Jazirah Arab ke Irak, gitu. Karena itulah kaum muslimin memberikan perhatian besar untuk bisanya masuk melalui pintu ini dan untuk menaklukkan kota Qadisiyah ini. Karena barang siapa yang menguasai daerah tersebut, maka semua daerah lain itu sudah otomatis menjadi kekuasaannya. Ya, berarti itu adalah pertahanan terakhir dari kekuasaan Persia. Nah, karena tidak ada lagi tantangan setelah menguasai kota Qadisiyah itu, ya, di hadapannya itu sudah banyak semuanya padang pasir luas macam-macam, ya, tidak ada kekuatan yang tertumpu dari Persia itu berada di Qadisiyah namanya. Nah, karena itu Umar teringat dengan wasiat Abu Bakar Siddiq anhu untuk memotivasi kaum muslimin berjuang dan berjihad menyebarkan Islam, ya. Maka ketika itu, ya, di sana sudah ada salah satu pasukan yang sebelumnya dikirim Akhlid bin Walid, kemudian Akhlid Walid berpindah ke daerah Syam. Masih di sana masih ada Al-Musanna bin Harithah Al-Syaibani. Nah, dan Al-Musanna ini ketika di masa Abu Bakar Siddiq sudah sampai masuk ke daerah, yaitu ke daerah bagian dari negeri Persia itu. Tetapi dia dalam perjuangannya masa berada dalam jihad di situ, ya, ketika itu Abu Bakar sedih, wafat, sakit dan wafat. Ya. Setelah itu Umar bin Khattab memanggil ngajak kaum muslimin setelah wafat itu untuk menguatkan pasukan Musanna bin Harithah dengan mengirim beberapa pasukan. Maka dari situ dikirim namanya pasukan tambahan dengan pimpinan Abu Ubaidah bin Mas'ud As-Saqafi bergabung dengan Musanna. Ya. Kemudian Umar juga mengutus Abu Ubaid Sulaid bin Qais Al-Ansari. Ya. Kemudian dia Umar bin Khattab memberikan nasihat ketika nanti pasukan-pasukan ini bertemu di lapangan, kata Umar kepada Abu Ubaid ini, ba'astu ma'aka rajulan huwa afdal minka islaman fa'aqbal fa'aqbal masyuratahu. Bersamamu ini ada seseorang yang lebih afdal daripadamu ya secara Islam, kata Umar Khattab, maka selalu yang bermuasyarah dengan itu. Ya, wa nazara ila Sulaid, ya, laula annaka rajul ajalun fil harmi la awallaituka hadha al-jaysh. Kemudian dikatakan pada Sulaid ini, ya, jadi Abu Ubaid bin Mas'ud itu yang menjadi komandannya. Kemudian si ada Sulaid ini, Abu Ubaid Sulaid bin Qais Al-Ansari, seorang sahabat yang senior juga, maka Abu Ubaid bin Mas'ud ini diberi nasihat untuk bermusyawarah selalu dengan Sulaid ini. Tetapi di Sulaid kenapa tidak diangkat menjadi komandan perang itu, komandan pasukan? Umar mengetahui sifatnya, laula annaka rajulun ajalun fil harbi. Kau ini orang yang terlalu tergesa-gesa dalam pertempuran. Nah, jadi coba lihat ya, Umar itu mengetahui karakter-karakter sahabat dan juga mengetahui karakter daripada pimpinan-pimpinan yang beliau kirim. Lawallahi tukah hadal jes. Kalau bukan karena engkau ini orangnya, apa namanya, orangnya terlalu, apa namanya, cepat gitu ya. Ajalun itu tergesa-gesa gitu ya. Ya orangnya. Maka kata beliau, kalau bukan karena itu aku akan jadikan engkau sebagai komandan tentara ini, pasukan ini. Wal harbu la yasululaha illa rajulul al-makif. Nah, kalau dalam peperangan itu butuh apa namanya? Seseorang yang memiliki pandangan yang jauh pertimbangannya begitu. Jadi mengkaji betul dari berbagai sisi, itu maksudnya. Orang yang cerdas. Nah, tentu ini juga apa kita lihat dalam urusan kita sehari-hari, kita juga dalam memilih orang kita harus waspada. Ini bagaimana seorang Umar juga, jangan-jangan bukan karena ini teman kenapa lalu diangkat, tidak ya, tapi dilihat dia ini kemampuannya di mana ya. Ini orang kelemahannya di sini, dalam pertempuran dia terlalu cepat mengambil kesimpulan, atau ini karena itu dia gantikan dengan sahabat yang lain. Nah, pertempuran sebelum kondisi ini ada namanya perang jisir ya. Abu Ubaid ini ya melewati perkampungan Arab. Kemudian dalam perjalanan dari Madinah, dari menuju ke daerah Persia ini, Irak itu ya, banyak kaum muslimin bertambah pasukannya. Ya, bertambah selalu pasukannya, karena banyak sepanjang daerah-daerah Islam itu yang bergabung dengan pasukannya. Sampai kepada itu daerah namanya pertempuran melawan salah satu daerah bagian dari Fars itu Namarik, kemudian melawan dan perang, menang pasukan ini, Abu Ubaid ini, kemudian mengirim harta rampasan perang 1/5 darinya untuk ke khalifah ya. Kemudian fala masala bi arsima wa kana qabla wa ana rum aadu hamiyat Allah ajal Abu Ubaid bi qital qabla an tasil hamiyah. Jadi dia mendengar juga bangsa Arum juga mempersiapkan pasukan untuk melawan, menentang, maka Abu Ubaid lebih dahulu menyerang. Maka akhirnya Bayasa mengarahkan pasukan Persia dan lari. Pasukan Persia itu namanya, yaitu di antaranya pemimpinnya adalah Jalinus ya, lari ke Madain, ibu kotanya ya. Kemudian maju lagi pasukan Abu Ubaid ini ke daerah Hayra. Fasa'a Rustum lihadi azain mutawaliyah, karena melihat berbagai daerah-daerah yang bagian-bagian itu sudah banyak dikuasai Islam. Rustum sebagai panglima perang, ya, sebagai tokoh juga dari apa namanya tokoh yang sentral juga di Persia gitu ya. Maka dia mempersiapkan tentara yang begitu besar. Ya, tentara yang besar ya. Kemudian berhadapan dengan tentara Abu Ubaid ini. Nah, diceritakan di mana istrinya Abu Ubaid tadi, bin Mas'ud As-Saqafi tadi bermimpi seseorang turun dari langit membawa ina, apa namanya itu, tempat minum, fi syarab. Lalu Abu Ubaid minum dari itu. Kemudian ada beberapa tentara juga minum bersama Abu Ubaid. Falamma asbahat akhbarat Abu Ubaid fa wala syahadah. Setelah pagi hari istrinya cerita tentang hal itu. Jadi istrinya ikut dia berperang bersama suaminya, menemani suaminya dalam perang ini. Kemudian Abu Ubaid paham, ini adalah maksudnya adalah dia akan mati syahid. Jadi ta'ul oleh dia mimpinya ini, ketika dia datang dilihat oleh istrinya dalam mimpi, ada apa semacam, apa namanya, cerek turun dari langit gitu ya, ina, tempat minum gitu, dan minum di situ Abu Ubaid dan berapa sahabatnya, berapa temannya dalam pasukan itu. Maka Abu Ubaid memahami ini adalah syahadah, mati syahid. Maka oleh sebab itu beliau mempersiapkan berapa sahabat, kalau saya mati kamu ini, ya ini disiapkan, berapa penggantinya dia, ya. Nah, siapa penggantinya setelah dia syahid nanti mati dalam perang ini, disebutkan nama-nama yang ada dalam, disebutkan oleh istrinya ketika ikut minum bersama dia. Ya. Kemudian terakhir, ya, adalah yang nanti dipegang oleh Musanna bin Harithah. Nah, itu yang terakhir. Nah, wa fasala baina syai'in nahrul ma'ruf bi Furat. Nah, ini ketika tadi Rustum mempersiapkan pasukan besar, sekarang antara pasukan muslimin dan pasukan Persia itu ada sungai besar yang dibilang dengan Ifrit ya. Ya, Ifrat, sungai Ifrat ya dalam bahasa kitanya. Sungai Furat bahasa Arabnya. Dan itu ada jembatan. Nah, lalu pasukan Persia mengirim utusan ke kaum muslimin menawarkan, apakah kalian yang akan melewati jembatan ini dan kami akan beri jalan buat kalian ke sana sampai di tempat kita bertempur. Jadi ini apa namanya nih, cara berperang dulu itu sangat apa namanya nih, ya apa namanya, tidak ada pengkhianatan dulu gitu. Kamu silakan menyerang, nanti ada tempat kamu sana. Jadi tidak ada pengkhianatan apa istilahnya, gentleman gitu ya, dikasih tempatan, dikasih gentleman cara berperangnya gitu. Nah dia nawarin, kamu mau melewati jembatan ini dan kami akan beri kamu wana khalil bainaku wa bainal abur. Kamu biarkan kalian nyebrang dulu. Nanti kita bertempur setelah kalian sampai di perang seberang sana. Wa imma an tad'una na'bur ilaikum. Nah, atau kata utusan dari Rustum ini, kami yang nyebrang, kami biar kalian beri kami untuk kesempatan untuk nyebrang dulu. Ya, subhanallah. Ya, ini gentleman gitu ya, enggak ada. Jadi yang kita ayo ya, berikan kesempatan untuk kesempatan perang, nanti setelah kami nyebrang baru kita perang gitu. Nah, jangan perang di atas jembatan ini gitu. Ya, jangan dihadang di atas jembatan. Baik. Kemudian Abu Ubaid tadi berbicara kepada para orang-orang sahabat pasukannya, tapi kaum muslimin mungkin jangan kita menyeberangi jembatan ini. Ya. Kemudian Al-Musanna bin Harithah juga, ayyuhal amir, la naqta' hadhihi al-lajja. Fataj'al nafsaka wa man ma'aka waradan li ahli Faris. Jangan sampai kita menyeberang, nanti kita enggak punya peluang untuk lari sehingga kita menjadi makanan empuk bagi orang Persia nih. Kan itu kan jembatan untuk nyeberang. Walakin Abu Ubaid kana ra'izahu fi nashati an-nasr. Tapi dia ini karena sebelumnya menang terus. Subhanallah, ini juga hikmahnya kenapa Umar bin Khattab mengganti Khalid bin Walid waktu panglima perang di waktu perang Yarmuk gitu ya. Ada hikmahnya. Pertama disebutkan ya, dia tidak gurur, tidak sombong dengan dirinya. Kemudian dia jangan kaku aja gitu. Nah, ini akibatnya begini dia. Karena sebelumnya menang-menang terus, dia sudah yakin dengan pendapat dia. Akhirnya apa? Dia menyeberangi. Agar su'ubun fataraka tarayusahu alladhi min ajib kadamahu Umar. Dan dia tidak apa tarayus itu misalnya tidak memikirkan lebih dalam dulu, padahal Umar memilih dia untuk jadi pemimpin apa namanya sebagai pasukan adalah agar dia, karena dia harus orang yang suka banyak pertimbangan yang begitu dalam gitu. Nah ini enggak apa menyebabkan dia kurang pertimbangan itu, karena dia melihat menang terus dari ini dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya. Nah, akhirnya ya, wa nasi anal harb la yasu illa lirajul nakis. Jadi dia lupa bahwa perang itu hanya bisa dimiliki ya menang dikuasai seseorang yang memiliki taktik yang begitu panjang, pemikiran, pertimbangan yang begitu dalam. Padahal ila musanna Mazwan binti Sari, dia melihat ke musanna tadi seorang sahabat yang ikut juga dalam pertempuran itu, ya, dia kan seakan dia yakin dengan pertempuran. Kemudian lam syaja'atihi. Jabanta ya Akha Bakrin, dia katakan, "Kenapa kamu sekarang pengecut?" Gitu kata ini dia, jangan pengecut. Wa abara ila fursi, kemudian nyebrang guna ayyab abi nasri ahnasin. Dia tidak memperhatikan masukan sahabatnya, ya pasukannya. Wa wali Aba Mihjan as-Saqafi alal khail. Nah, pimpinan pasukan berkuda namanya Aba Mihjan. Wa qafahu alal qalbi, dan dia di bagian pasukan tengah. Wa dar baina firqain ma'rakata rahiba. Ya, setelah menyeberang terjadi pertempuran yang begitu sengit. Kana Abu Ubaid awwala syahidin fiha. Dia yang pertama mati syahid. Wa syahda umara ba'dahu, kemudian orang-orang ditunjuk yang tadi sudah mau juga mati syahid. Wa kalahum qitalun fa'il yadrubuhum, yani wa kulluhum qatalahum al-fil yadrubuhum bi yadihi summa yatuhum. Yani banyak mereka itu dibunuh oleh apa namanya pasukan yang berkuda yang bernaiki apa namanya gajah. Gajah-gajah ini menginjak-injak mereka. Ya. Meninggal 7 orang dari sahabat dari golongan Saqif, kemudian yang mana mereka saling bergantian memegang bendera ya pasukannya. Kemudian diambillah bendera itu oleh Musanna yang terakhir, kan pemimpin yang terakhir ini yang selamat. Kemudian dia wasamada fi wajhi, dan dia betul-betul melawan musuh dengan keberaniannya. Walakin nasqat bajaru, tapi bagian sahabat yang lain sudah mulai kendor nih. Wada'afat azaimahum, mulai semangatnya melemah karena banyaknya ini apa namanya jagoan-jagoan itu banyak yang meninggal pimpin perang itu gitu. Nah, faparu an musanna, mereka meninggal ke musanna ini, wa Abdullah bin Mursyid as-Saqafi firar an-nas fa khashal aqibah wa halal mawqif. Kemudian ketika Abdullah bin Mursyid melihat manusia banyak yang menyelamatkan diri dari makanya Abdullah bin Mursyid ini jangan nanti ini bahaya ini. Bisa kita ini dihabisi sama versi semua. Akhirnya apa? Pergi dia ke jembatan itu dipotong oleh dia. Dipotong itu jembatan dia ya, dipotong. Wa qala linas butu ala mamata ala umara'ukum. Ya. Hei, hendaklah kalian mati sebenarnya itu para sahabat kalian telah mati, pimpin-pimpin kalian telah mati. Ayo ikut berjuang. Ya, atau sendiri atau kalian menang. Ini coba lihat keberaniannya ya. Wa hamal masa kemudian Musanna ini memotivasi ya. Orang Persia yahjumun al-muslim, melihat bagaimana kaum muslimin diserang habis-habisan oleh Persia ini. Ketekepung ya, karena sungai besar, tidak mungkin mana menyelamatkan, jalan selamat hanya melalui satu jembatan ini. Nah, yang melihat kaum muslimin banyak yang terjatuh ke dalam sungai, wa man sawa minhum tansyu syuful adu, dan yang bertahan tetap aja dibabat oleh musuh-musuh, ya. Kemudian ada berapa kelompok pasukan berkuda kaum muslimin, ana dunakum fa'amaru ala hainatikum. Kemudian kata Musanna ini, diajak pasukan berkuda, kita menjadi tameng untuk pasukan kaum muslimin, biarkan mereka menyelamatkan diri melalui jembatan. Nah, waqala Musanna li Urwa bin Zaid bin Khalil At-Ta'i, intal ijisir, pergi ke jembatan, faqif alaihi wa khala bainahu wa bainahu, halangi pasukan lain untuk mengganggu kaum muslimin menyeberangi itu. Wa jala Musanna qatil ma'ra'in nas, dialah yang berperang dengan ya untuk menjaga sahabat-sahabatnya bisa menyelamatkan diri melalui jembatan itu. Wa yahmil hatta amaru, yang pertahankan sampai mereka semuanya nyebrang. Wa kana abrazu man qatala 'inda al-jisr Sulaid bin Qais. Orang yang sangat apa namanya itu tangkas sekali berperang di menjaga itu jembatan namanya Sulaid bin Qais tadi, yang tadi diutus bersama Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi tadi. Wa syamil min muslimin 4000. 4000 kaum muslimin mati. Wa kana baina waqa'atai jisr wa yarmuk 40 laila. Perbedaannya dengan perang Yarmuk itu sekitar 40 hari 40 malam. Ya, ini cerita tentang Ma'rakatul Jisr. Di Ma'rakatul Jisr ini kaum muslimin kalah. Karena kurang perhitungan dari komandan tadi. Akhirnya tambahnya lagi ada Ma'rakah Buwaid. Nah, ini Mutafarriyun min al-Furat. Ini ada lagi cabang atau apa namanya tempat lain ini. Wakani Umarah kata bayi nama Sumayyah first. Di situ terjadi pertempuran juga dengan nama pertempuran tempat itu namanya Bu'ayb, ya. Nah, perang ini di bulan Ramadan, yaitu 13 Ramadan, ya, ya pada bulan Ramadan tahun ke-13 Hijriah, bukan bulan Ramadan. Kemudian jaraknya antara perang Ma'rakatul Jisr tadi itu jembatan istilahnya ya, ini hanya satu bulan, ya. Karena Ma'rakatul Jisr kan hazzat nafsu Umar, jadi Umar sampai mendengar bagaimana kegagalan kaum Muslimin waktu perang Ma'rakatul Jisr tadi jembatan tadi membuat dia sangat terpukul ini ya, melihat itu. Wakala ladzina farru minal maraka la takaffafu, dan mereka yang ikut lari tadi juga merasa menyesal sekali, ya, menangis karena takut karena firman Allah SWT, wa may yuwallihim duburahu yawma idzin na'am, seorang siapa yang berpaling di waktu itu, ini berpaling dari medan perang itu salah satu dosa besar gitu. Nah, mereka menangis. Nah, mereka akhirnya setiap ingat teman-teman mereka yang mati syahid itu, mereka selalu menangis yang waktu perang Ma'rakatul Jisr itu. Nah, akhirnya apa? Inilah membuat memompa semangat mereka, ya, untuk ikut mengangkat kembali kewibawaan kaum Muslimin dalam perang yang Bu'ayb ini. Nah, kemudian ikut dalam perang ini, ya, dan Umar juga bersemangat untuk itu, ya, dan orang Persia juga sudah merasa di atas angin ini bisa mengalahkan kaum Muslimin, ya. Nah, kemudian setelah itu Umar perlu membuat sebuah pasukan untuk kembali memukul mundur pasukan Persia dan beri pelajaran mereka. Nah, ketika itu Umar mengirim beberapa pasukan kaum Muslimin, ya, untuk memperkuat pasukan yang tersisa. Nah, jadi Umar mengirim pasukan yang jama'atun. Ini di sini Umar, wa akhada Umar yuhikum bil musanna jama'atan, dikirim tuh sebagai wilayah Islam saya dipanggil untuk berjihad. Nah, setiap kelompok itu, pasukan itu, ya, ada pemimpinnya, sampai terkumpul di dekat Musanna bin Harisa adalah pasukan yang sangat besar, ya. Nah, kemudian setiap pasukan yang datang dari berbagai daerah Islam, Madinah, Mesir, mana-mana itu, mereka Musanna mengatakan kita, perkumpulan kita atau maskar kita atau tempat pasukan kita berkumpul di Bu'ayb. Nah, di situ terkumpul pasukan begitu jumlah sangat besar, ya. Ketika itu, ya, orang Persia memilih namanya pimpinan pasukannya itu kayaknya Mihran, itu pasukan berkudanya, ya. Nah, ketika itu Mihran ini nawarkan kepada Musanna lagi, apakah kalian nyebrang atau kami nyebrang? Nah, di sini Musanna bin Harisa mengatakan kalian nyebrang. Mihran ini dengan pasukan tadi nyebrang. Ini Mihran adalah pimpinan pasukan Persia. Bertemulah kedua pasukan itu di pinggir sungai yang besar itu, ya. Nah, yang disebut Bu'ayb tadi, wa tala Musanna al-Muslimin raqiban farsal shumus. Ya, dia melihat mengawasi pasukan Muslimin di atas kudanya yang namanya Shumus. Kemudian dia berkeliling dengan tentaranya mengatur pasukannya, ya. Kemudian dia bagi pasukannya, ya, pasukan penyerang sayap kiri, sayap kanan semua gitu, ya. Ada namanya sahabat Ibashir bin Hasiyah dan Bisr bin Abi Hawaraham yang memegang pasukan itu. Kemudian ada Al-Mujarrada al-Ma'na akhahu. Ini Mujarrada itu sekarang paham juga mungkin pasukan pemecah atau pasukan penyerbu gitu, ya, dijadikan saudaranya. Ada lagi nama Rijala. Kalau kita Rijala itu pasukan infanterinya, bagian berkuda gitu, ya, jalan kaki infanteri. Nah, saudaranya Mas'ud, ya. Walaradi'i Mal'ur, jadi untuk pasukan pemahadang itu adalah disebutkan, ya, sahabat yang lain. Kemudian Mihran juga mengatur pasukannya keluar dengan tiga barisan. Setiap barisan itu ada pasukannya yang memakai apa tadi itu gajah, ya. Di kemudian di depan pasukan gajahnya ada pasukan infanteri yang berjalan. Nah, kemudian mereka buat suara yang menakutkan gitu, ya. Faqala Musanna al-Muslimin, pimpinan perang kaum Muslimin, Musanna bin Hasan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. fasalun faljamun som. Apa yang kalian dengar itu adalah tanda mereka akan kalah. Kalian diam, jangan jawab. Kemudian ketika Musa melihat kaum muslimin sedang puasa, Musa mengatakan semuanya berbuka sekarang. Karena perang bulan Ramadan diberikan kemudahan untuk berbuka. Nah, kemudian mulailah setelah mereka berbuka menyiapkan untuk perang di siang hari itu, ya, mematangkan puasa mereka. Nah, inilah arju Allah yu'tana subin kibalikum yom. Jadi setiap pimpinan pasukan jangan sampai kalah dari pasukan kamu ini. Jangan sampai kalian, posisi kalian ini yang membuat kita jadi kalah. Ya. Kemudian mayasurni liyawun li nafsi syai'un illa wa wa yasurni li amatikum. Tidaklah apa yang buat aku bahagia ini kecuali apa yang ingin aku bahagia, membuat kalian bahagia semua. Suma ini bukan salah satu hayyau. Saya akan bertakbir tiga kali, bersiap-siap, kata Musanna. Suma hnilu firrabi'ah. Kalau sudah takbir keempat, langsung nyerbu. Walam yakin Musanna itu beri takbir al-ula, belum dia bertakbir yang pertama, orang Persia sudah dulu menyerang. Nah, wasyaddu al-muslimin syaddatan anifan, serangan yang begitu bertubi-tubi, ya, sehingga kacau bercampur baulah itu barisan itu, ya, dalam pasukan itu campur baul, ya. Kemudian, ya, ikhtalat minha sufuh bani ajil min muslimin. Ada yang terpencar dari sepasukan muslimin itu dicemaskan ke sana. Kemudian dikirim kepada mereka seseorang, yaqulaum amir yaqul alaikum salam. Ini pemimpin kita membacakan salam buat kalian. Yaqulakum la tafdahul muslimin yaum. Jangan sampai kaum muslimin hari ini kalian memalukan kaum muslimin. Fa'ta dalqum. Ya, ada melihatan pasukan yang mulai agak-agak mundur-mundur gitu ya. Jangan sampai apa namanya? Kaum muslimin kemal menerima malu karena kalian nih, memalukan hari ini kaum muslimin kalian memalukan kaum muslimin. Maka siap, kokokkan pasukan kamu gitu. Rabbul bala'an hazaran wa fariya. Kemudian pasukan itu kembali menyerang dengan ya bertahan yang kuat. Sampai terjadi peperangan itu ya, ya dengan di sini sebutkan Musanna melihat ini pertempuran kalau terulama kayaknya ini menyebabkan pasukan kita kaum muslimin bisa lemah. Dia pikir bagaimana cara untuk membunuh pemimpinnya ini. Jadi dicari dulu komandannya ini. Fa azama ala ajla alaihi muhimman kallahu dzalik. Dia cari orang yang siap untuk melakukan itu, ya untuk selesai peperangan yang secepatnya. Dicarilah dua orang Arab dari, tapi dia beragama Nasrani. Karena dua orang Arab beragama Nasrani menyuruh mereka untuk ikut membantu dalam perang ini. Nah, waqala lahuma inni hamil ala mihran fa idza ra'aytumani ahmil alai fahmala mai. Ya, aku akan menyerang itu mihran, kalian ikut bersama saya. Nah, wa hamal musanna ala mihran hamlatan saraqa fiha Allah. Dia menyerang, ya, dia mampu menurunkan mihran dari tempatnya, ya, sehingga pasukan yang di tengah mundur, pasukan penjaga pembelanya, kemudian bercampur aduk, sampai karena perang itu begitu kecamuknya itu kan pasir-pasir bertebangan, nggak kelihatan itu, manusia yang kelihatan gitu. Akhirnya falam yu'raf kullu fariq liman ghalaba. Enggak tahu siapa yang menang hari dalam perang, siapa yang sedang menang ini enggak tahu. Walal muslimun syaddiduna hujum. Kaum muslimin terus menyerang terus, ya. Kemudian orang Persia terus saja mundur, ya. Kemudian wa usiba Mas'ud bin Harisa qa'id musya. Nah, pasukan muslimin tadi kan pasukan infanterinya yang pasukan berjalan kaki ini pimpinan Mas'ud bin Harisa itu syahid. Itu saudaranya Musanna sendiri. Ya, wabah kefiram kun haksi ayun bersau. Kemudian dia dilihat oleh pasukannya sedang apa namanya mengalami luka berat. Dia kata kepada pasukan, ya Mas'ud Bakar, ya Ibnu Wa'il, irfa'u rayatakum. Kalian dengan perhatikan saya, angkat bendera kalian. Ya, rafa'akum Allah, la yahlanakum masra'i. Jangan sampai keadaan saya ini membuat kalian menjadi tidak konsen dalam perang gitu. Nah, akhirnya Muhammad Watis antara Musanna hatta asfar ubar. Itu gua Musanna, siapa yang menang nih? Sampai itu apa namanya pasir-pasir debu itu mulai gareda, maka dia melihat bahwa kekalahan adalah di pihak Persia. Maka dia memotivasi semua tentara-tentaranya untuk tetap mengejar itu pasukan Persia. Di sini menanglah pasukan Islam dalam perang ini. Nah, ini pasukan pertempuran-pertempuran yang masih belum induk. Belum induk yang Persia, yang perang yang Kondisia yang intinya gitu. Nah, ada perang Kondisia yang intinya itu ya. Diceritakan ya. Ketika melihat itu, orang Persia mulai melihat, nih kalah lagi nih, gimana nih? Akhirnya mereka terjadi perselisihan antara mereka. Kita kalah ada karena pemimpin kita wanita. Karena yang raja wanita waktu itu. Kemudian ada perselisihan antara dua tokoh mereka itu, Rustum ya dengan siapa namanya itu lagi, saya soal apa namanya. Dia berselisih ini, saling merebut kekuasaan, sehingga terjadi kegaduhan dalam kekuasaan itu. Makanya bala tentara mereka mengatakan, kita ini kalah karena kalian sibuk terus dengan perkara-perkara internal ini membuat kita kalah. Akhirnya mereka mencari siapa yang bisa mengatur nih negara ini lagi. Dicari keturunan-keturunan raja, akhirnya dapatlah namanya Yazdajir. Nah, ini anak Yazdajir ini yang tertawa nanti menjadi putri putri Yazdajir ini yang dinikahi oleh Husain. Husain bin Ali bin radhiyallahu anhu. Nah, ketika kalah dalam perang Farisia ini, akhirnya ya menjadi tawanan dari apa namanya kaum muslimin. Kemudian ya ketika itu dalam peperangan ini, kalau yang induk ini perang Persia yang induk ya Kondisia Persia ya Kondisia ini, setelah itu mulailah mereka mengumpulkan pasukan. Akhirnya teraturlah, akhirnya Yazdajir menunjuk Rustum untuk pimpinan perang berikutnya. Ini perang yang terakhir antara kaum muslimin dengan pasukan Persia. Yaitu yang tadi kita sebutkan, pasukan muslimin sekitar 30 ribu kalau tidak salah ya. Kemudian jumlah pasukan mereka yaitu sekitar 120 ribu dalam pertempuran itu. Nah, maka pertempuran terakhir ini juga diperkuat oleh berbagai pasukan kaum muslimin bagi daerah yang dikirim oleh Umar bin Khattab. Ya, ringkasnya di sini dikatakan, ya, nah di sini ketika kaum Persia telah memperkuat pasukannya, mereka sudah dibimbing oleh Yazdajir. Dan itu disampaikan oleh Musanna bin Harisa kepada Jarir bin Abdullah kepada Amir Mu'min bin Khattab dengan bersatunya kaum Persia ya di bawah kuasanya Yazdajir. Dan karena melihat Yazdajir ini sudah kembali kuat kaum Persia ini, sebagian daripada negeri-negeri yang tadi sudah buat baju jizyah perjanjian dengan kaum muslimin itu berbalik ke Persia lagi gitu. Nah, akhirnya mereka merasa mendapat bantuan. Nah, ini juga diberitahu kepada Amir Mu'min oleh Musanna. Akhirnya Amum ini membuat taktik sehingga dia pesankan, nanti dalam pertempuran kalian sebutkan kondisi musuh dengan secara rinci dan juga kondisi kalian. Maka Amum ini menulis ke Musanna ya, menyuruh untuk berhati-hati, dan Umar menyuruhkan untuk kalian mengambil posisi yang itu perbatasan antara negeri Arab dengan Persia, dan kalian menguasai daerah-daerah yang situ banyak air. Nah, ini terjadi pada bulan Zulhijjah ya, di mana Umar memesankan pada setiap gubernur-gubernur yang ada, tidaklah seseorang bisa berperang mengangkat senjata ya pedang atau bisa berkuda, sekarang adalah kesempatan mereka untuk berangkat semua, baik syair baik khatib, berangkat semua untuk memotivasi khatib gunanya untuk memotivasi syair gitu. Maka semua pemimpin-pemimpin kabilah saat itu mengutus pasukannya ya untuk ikut serta menaklukkan pasukan Persia yang terakhir ini, ya. Nah, ketika itu Amrul Mu'minin sendiri ingin keluar, ingin langsung memimpin perang ini. Tapi Abdurrahman bin Auf memberikan nasihat, jangan. Kalau seandainya kita kalah di sini, siapa lagi yang bisa mengendalikan kondisi kaum muslimin? Nah, ini Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Amrul Mu'minin, pekalaman huwa, jadi disebutkan al-asad fi warasinihi, ya. Jadi, tidak usahlah engkau keluar. Ini baik engkau di mengurus kaum muslimin dari jauh aja perang ini. Tapi Amrul Mu'minin begitu, kalau begitu siapa yang layak untuk memimpin pasukan ini? Dikirimlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dalam pertempuran ini, setelah berkumpul pasukan dengan jumlah yang banyak tadi kita sebutkan 30, sekitar 30 ribu, ya, selama 3 hari, selama 3 hari sebelum pertempuran itu, ya, Rustum itu ingin mengundur-mundur pertempuran sebetulnya dia. Kenapa? Karena dia yakin sekali, dia merasa ini, dia dikorbankan. Takut teman yang lawannya itu nanti yang dapat jabatan kalau dia mati gitu. Dia sebetulnya gak menerima, tapi ditunjuk oleh Sdajir. Akhirnya dia buat cara-cara, sampai 3 hari itu diminta utusan yang berbeda kepada Sa'd bin Waqqas. Pertama, hari pertama, itu diutus Rabi'i bin Amir. Ditanya, dia dialog, negosiasi. Gimana kalau kalian, mundur saja, kami beri kalian harta gitu, maksudnya ditebus lah, maksud membayar upeti gitu ya. Tetap tidak mau, imma kalian berperang, imma bayar jizyah, atau bertempur. Dikirim lagi balik, sehari dia minta lagi utusan baru selain yang Rabi'i, datang lagi. Dikirim oleh Sa'd bin Waqqas, Huzaifah bin Nahsan. Sama aja kata-katanya. Besok hari ketiga juga dikirim lagi yang lain, minta yang lain dia nih. Namanya Mughirah bin Syu'bah. Ini kecerdasan Rustum juga ada di sini. Tujuannya apa? Dia ingin melihat di dalam pasukan kaum muslim ini ada celah enggak untuk memecah belah. Karena masing-masing pimpin itu kan ada nanti yang mungkin bisa dinego atau yang mau berkhianat. Dan ini kan teori yang dipakai oleh dalam peperangan, banyak yang berlangsung ya kan. Seperti takluknya Irak sama macam itu kan yang ada gitu. Dan Palestina dan demikian juga tidak berhasil peperangan juga. Kondisi seperti ini juga gitu. Dibede-bedekan. Nah, kalau kalian gak mau berdialog, ya ini mau. Seperti pola di Palestina, di Palestina, PLO mau berdamai dengan Israel. Nah ini gak mau masukkan potong. Nah ini tujuannya apa? Untuk melemahkan kawan lawannya, dicari kelemahan-kelemahannya bagaimana memecah belah persatuan mereka. Nah ini yang kebanyakan perjuangan Islam itu gagal di situ. Nah dia melihat ini, dicoba 3 hari berbeda orang yang diutus kepada dia. Dilihat nggak beda, sama semua nggak ada bedanya. Di sini sebutkan oleh penulis sejarah tujuan pertamanya ini adalah untuk apa namanya mencari celah. Memperjauh muslim, kalau mungkin ada yang mau berkhianat di antara ini gitu. Nah nyatanya semuanya tidak bisa. Dia termasuk juga ingin mengundur gitu. Nah ini diceritakan ya. Ya, apa namanya di dalam kisah perangan yang terakhir antara Persia dan kaum muslim ini. Kemudian setelah saat ya menghadap ya setelah itu tadi kita sebutkan dalam pertempuran ini ya, ada sahabat-sahabat yang lain ya di antaranya adalah Zaid bin Abi Sufyan itu memimpin salah satu pasukan juga Abdurrahman bin Rabi' al-Bahili. Ya, itu dibagi-bagi pasukan ini dengan pasukan begitu banyak bagian-bagiannya ya. Kita tidak merinci. Kemudian ketika bersiap-siap, ya tadi Wa'iyah Sdajir memilih Rustum ini sudah kita ceritakan, ya. Nah, tadi yang kita sebutkan dialognya antara Rustum dengan berapa utusan kaum muslimin ini minta oleh dia berbeda-beda, namun tidak berhasil. Makanya di sini disebutkan dalam sejarah ini terlihat bahwa bagaimana musuh itu mencari celah dan juga dia ingin membuat kaum muslim menjadi bosan gitu lama sehingga persiapan ini disebutkan itu mereka bertahan itu di dalam medan perang tempur itu ada sebulan gitu. Itu jadinya begini, biar kaum muslimin habis bekal, kormanya habis, apanya habis gitu. Kan pasukan besar ini butuh kepada bahan makan besar gitu ya. Dia itu taktiknya biar mereka lemah nih di sini. Nah, akhirnya terbaca itu oleh Sa'd bin Waqqas ini apa maunya gitu. Dan akhirnya ketika itu ya dikirimlah pasukan oleh dikirimlah surat oleh Amirul Mukminin kepada Sa'd bin Waqqas, la yakribannaka ma ya'tika anhum, jangan kamu tertipu tawar-tawar mereka, wala ma ya'tunaka bihi, ataupun yang tawar-tawar mereka, wasta'billah wa tawakkal alaihi, bertawakal kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Wafat ilai rijalan min ahli manzar. Ini utus kepada mereka ya pasukan orang yang ahli di dalam berdialog. Terakhir itu yang menyerang ke sana itu adalah ya yang memulai memancing mereka itu seorang nabi palsu yang bertobat. Saya namanya lupa tadi saya sebutkan di sini. Nah dia yang melihat karena Sa'd bin Waqqas ingin tahu berapa jumlah musuh ini semua. Ini diperhitungkan juga, diperhitungkan dulu berapa jumlah musuh. Nah diutus 3 orang sahabat ke sana. untuk melacak. Jadi mereka menilai dari sisi, kalau di masa perang-perang dahulu, Badar bawanya berapa jumlah kaum musyrikin, dilihat dari segi berapa onta yang disembeli sehari oleh mereka, itu dihitung. Maka berarti untuk satu onta itu diperkirakan sekian orang, maka dikalikan. Ketika ini dilihat oleh mereka, yaitu taik kuda mereka itu memenuhi lembah-lembah. Wah, ini jumlahnya besar kali ini. Ya, akhirnya ada sahabat yang memang, yang tadi yang kita sebutkan, Tulaiha, Nabi palsu yang tahu ini, Tulaiha yang waktu perang di Yaman. Nah, dia ini yang langsung masuk. Dia serang, dia curi kuda orang di sana, dia coba keliling dengan pasukan itu. Bahkan dia robohkan sebagian tenda. Karena itu, dia dikejar oleh pasukan Persia. Dia lari ke arah kaum muslimin, dari sinilah pancingan mulai terjadinya pertempuran. Nah, kan sebelumnya sudah diberitahu bahwa hari keempat adalah pertempuran. Hanya waktu. Kalau Rustam minta tawaran kepada Sa'd bin Waqqas, itu diminta sebulan. Nah, dikasih waktu oleh yang diutusan tadi, kami kasih kamu waktu 3 hari. Hari keempat, apapun keputusan, itulah keputusan kita. Nah, apakah hari keempat ini sudah mulai? Dikirimlah 10 orang tadi, atau 3 orang yang mau masuk ke sana. Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi ini, yang sebelumnya dia murtad, kemudian masuk Islam lagi. Nah, dia ini yang memecahkan pasukan di sana, seakhirnya mereka mengejar. Nah, di situ mulai pertempuran itu sekitar 4 hari, 4 malam. Coba bayangkan, siang malam bertempur. Ya, siang malam bertempur, bagaimana ya perjuangan sahabat saat itu ya. Ya itulah di situlah bagaimana salat mereka, sebenarnya Allah katakan salat ya sambil jalan perang juga gitu. Nah, itu terakhirnya adalah Rustum tertawan, lari, ditangkap ya, dan kemudian mereka pasukan-pasukan mereka lari ke Madain, dikejar terus oleh kaum muslimin karena Allah kata mengatakan jangan biarkan mereka tersisa, kejar terus sampai mereka takluk. Ya, nah sampai ketamai dikuasai di sana, sampai terkepungnya Yazdajir dan tertawanya putrinya yang tadi kita sebutkan menjadi istri Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Itu kisah ya, sebetulnya korban kaum muslimin banyak sekali waktu itu. Ya, disebutkan jumlahnya saya lupa ya. Yang juga dari korban dari apa namanya? Dari Persia juga sangat besar. Cuman di antara pelajaran yang kita dapat ambil di sini adalah bagaimana perjuangan para sahabat ya dalam memperjuangkan Islam ini. Kemudian ya bagaimana pula perjuangan musuh-musuh Islam untuk menghadang Islam ini. Nah, di sinilah yang harus kita lihat bahwa yang namanya antara hak dan batil sampai hari kiamat itu tidak akan pernah selesai. Maka kita sebagai kaum muslimin harus mempersiapkan kewaspadaan dalam setiap saat. Karena kondisi-kondisi yang tidak kita duga-duga bisa saja suatu saat kita dituntut untuk membela agama ini dengan bentuk fisik ya, dengan mengangkat senjata, tapi kita bukan untuk melakukan keonaran, bukan untuk memancing-mancing suasana ya. Tadi di sebetulnya dalam pertempuran terakhir itu banyak sekali kisah-kisah, di antaranya kaum muslimin pada awalnya itu kalah dengan melawan gajah-gajah. Hari pertama, hari kedua dicari taktik oleh Sa'd bin Waqqas, akhirnya dipotong itu apa? Belalai apanya itu? Gajahnya, dia melempar ke lawan di atasnya, itu hari kedua. Hari ketiga lagi adalah diajar oleh Sa'd bin Waqqas bagaimana pasukan yang menghadang pasukan bergajah ini, mata gajahnya ditombak. Pertama kan susah dulu, hari pertama belum tahu taktiknya apa menghadapi ini. Karena gajahnya juga dikasih semacam ameng gitu ya. Nah, sampai akhirnya dia di dan Sa'd bin Waqqas mengatakan cari gajah yang memandu gajah yang lain. Itu di pasukan Persia itu ada gajah putih besar diceritakan dalam sejarah di sini. Itu yang menjadi apa? Mengarahkan dari gajah lain bagaimana untuk dalam peperangan itu. Nah, itu yang dicari dulu. Ditombak itu matanya. Mata-mata gajah itu tombak. Ya, ini. Seakhirnya itu cara bagaimana kaum muslimin menghadapi dalam pertempuran itu. Terakhir ya, yang memimpin pasukan gajah itu namanya Jalinus ya. Jalinus disebutkan dalam sejarah. Nah, itulah berapa apa namanya jumlah kaum muslimin yang meninggal di situ sekitar 8.500 orang. Ya. Itu 8.500 orang meninggal. Nah, itu korban di situ, ya. Kemudian adapun Qadisiyah, orang-orang Persia di sini, orang Persia tidak disebutkan berapa jumlah. Orang Persia meninggal sekitar 10.000, ya, atau lebih di sini. Asyaratu alaf, ya. Khamsina alaf, bukan 10.000. Khamsina alaf, yaitu mereka meninggal. 50.000 kaum muslimin, sekitar 8.500. Itu akhir dari natijah atau pertempuran Qadisiyah ini, ya. Saat itulah robohnya negara adikuasa yang saat itu disebut negara Persia di bawah kekuasaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar bin Khattab dalam masalah ini juga selalu mengikuti, dia pesan kepada Sa'd bin Waqqas, selama kamu bertempur tetap kirim pesan sama saya apa yang terjadi, dengan cara mengirim orang gitu. Jadi dalam sekali seminggu datang, atau dia dengan berkuda menyampaikan pesan ke Amirul Mukminin ke Madinah. Tapi itulah yang dapat kita jelaskan di sini. Berapa faedahnya di sini adalah bagaimana perjuangan, ya, kekokohan semangat para sahabat, dan bagaimana perjuangan Amir Mu'minin Umar bin Khattab di dalam mendekatkan Islam ini, dan bagaimana keberanian kaum muslimin dalam berjuang, ya. Dan satu pelajaran penting adalah di mana walaupun kaum muslimin jumlah yang sedikit, musuh dengan jumlah yang besar, tapi yang membuat mereka menang itu bukanlah dari senjata dan jumlah saja pasukan, yang lebih kokoh, yang lebih penting lagi dalam itu adalah kekuatan iman, dan karena kekuatan iman itulah mereka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, karena waktu batas kita, ya, untuk pembahasan kesempatan ini, insyaallah hari yang akan datang kita tidak bisa dapat membahaskan lebih rinci lagi lebih panjang hal ini. Insyaallah pada yang akan datang kita akan bahas tentang Perang Yarmuk, ya. Bagaimana robohnya adik kuasa yang kedua di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu adalah negara atau kekuasaan Romawi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Namasat barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi yang begitu bermanfaat yang telah dijelaskan Ustaz untuk kami. Selanjutnya kami mengundang ikhwatul Islam semuanya untuk bertanya di 0218236543. Via telepon sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkatnya di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz, dari Bapak Heri di Kampung Timur, Merauke. Assalamualaikum, Ustaz. Seluruh perang pada zaman, baik di zaman Rasulullah maupun Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan lain-lain sebagainya, siapa yang mendanai, Ustaz? Mengingat perang tersebut butuh biaya banyak, butuh logistik banyak, dan apakah mereka menggunakan uang negara atau bagaimana? Mohon petunjuknya. Syukran, Ustaz. Silakan. Baik, tempat kita di Merauke, ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala merahmati menjaga beliau dan kita semua. Di masa Amirul Mukminin, di samping pasukan kaum muslimin banyak di setiap daerah, Syam, Mesir, ya, mereka sudah berkembang gitu, ya, Islam. Dan kemudian juga sumber dana waktu itu dari sumbangan kaum muslimin dan juga dari dana negara. Nah, disebutkan sumber negara itu banyak sekali masukan-masukan mereka, termasuk hasil-hasil perang itu ada yang bagian ini masukkan ke kas negara. Jadi bersumber dari kas negara. Kemudian juga biaya-biaya untuk keluarga yang ditinggalkan semacam itu termasuk bagian dari zakat, ya, karena bagian dari salah satu zakat itu boleh orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah. Nah, jadi dari situ, dari kas negara dan juga sumbangan kaum muslimin, dan bahkan dari yang mujahidin itu sendiri bawa sendiri gitu. Di masa Rasulullah kan gitu, berjuang pokoknya terakhir perang Tabuk itu kan yang berangkat, yang punya kuda, yang biaya bayar masing sendiri, kecuali Utsman membantu pasukan secara sempurna, yang tidak ada punya kendaraan dikasih, yang tidak punya logistik dikasih oleh Utsman. Nah, dia ada yang sahabat-sahabat yang meng-cover seperti itu. Dan juga demikian di penjualan-penjualan berikutnya begitu. Ada dari donatur-donatur yang sepenuhnya mereka punya harta, ataupun dari diri mereka sendiri, ya, karena ingin mencari surga, mereka keluar dengan harta dan diri mereka gitu. Dan juga dibantu dari negara, termasuk juga dari bantuan kaum muslimin. Wallahu'alam. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah yang bertanya, dari Usti di Banjarnegara, mohon maaf. Bagaimana cara menjelaskan kepada saudara kita yang tidak percaya akan kisah-kisah para nabi kita dan kisah-kisah yang telah disebutkan dari para sahabat-sahabat kita. Silakan, Ustaz. Baik. Masalah kepercayaan itu kembali dari rasa keimanan orang tadi. Hmm. Ya. Termasuk kisah-kisah andalkan mungkin ya tidak percaya karena dia dasar keimannya enggak ada. Adapun ini adalah ditulis oleh para ulama, dicatat dalam kitab-kitab sejarah. Ya, tidak percaya dengan itu ya itu kembali kepada dirinya sendiri. Kita tidak memaksakan percaya tidak percaya, kembali kepada imannya sendiri. Kalau kita hal ini dijelaskan dengan kitab-kitab referensi yang begitu banyak. Bahkan dalam kitab-kitab bukan hanya di dalam Islam saja, bahkan dalam kitab-kitab mereka Romawi pun membahas masalah ini, bagaimana mereka kalahnya segala macam mereka tulis juga gitu. Sebenarnya orang Islam juga memiliki kitab-kitab yang dengan riwayat. Sebagian kita kan lebih banyak orang Islam dengan riwayat. Sebenarnya kitab-kitab sejarah yang luas, baik tarikh Al-Umam wa Muluk karangan dari Tabari, kemudian Bidayah Nihaya punyanya Ibn Kathir, ya, tarikh Islam karangan Zahabi, itu disebutkan disini. Ya, kemudian juga Ibn Athir punya kitab tarikh juga, ya. Banyak ulama mengarang sejarah-sejarah ini. Kalau dia tidak percaya dengan sejarah-sejarah ini, bagaimana dengan sejarah-sejarah dunia yang ditulis oleh Nabi, tidak akan percaya lagi dia, ya terserah. Itu. Karena ini menyesuaikan patah-patah dengan adanya nama, adanya tempat, adanya hari, adanya tanggal, adanya jumlah, semua disebutkan. Ini buktinya fakta-fakta ini adalah akurat dibuat oleh para ulama kita gitu. Nah, tentu saat itu ketelitian dalam menyebutkan jumlah tidak seperti saat sekarang ya, karena saat itu juga tidak ada HP untuk menghitung, hanya diperkirakan saja seperti tadi perkiraan berapa jumlah orang kafir ini dan pasukan itu, lihat berapa ekor unta yang mereka sembelih dalam sehari. Nah, itu dihitung, diperkirakan rata-rata satu ekor unta, jadi diperkirakan begitu. Memang mungkin pastinya seperti itu persis ya agak sulit juga kan, karena memang keterbatasan yang ada saat itu gitu. Saat itu orang-orang yang masuk berjuang aja nampak orang lewat pergi berjihad melalui daerahnya, dan ada motivasi sebelumnya dari gubernurnya, dari RT-nya, DW-nya, ya dia ikut gitu. Akhirnya terkumpul jumlah yang besar gitu. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kami undang Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, silakan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dari Firdana di Situbondo. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu. Ya, ini di sini ada seorang khotib tidak mengambil dari bukan seorang syekh tapi seorang sepuh gitu Ustaz. Empuk itu panggilan agama apa itu Ustaz? Terus kalau ceramahnya seperti ini. Bercerai itu runtuh, bersatu itu teguh, gitu katanya Ustaz. Bagaimana dengan khatib, seorang khatib itu Ustaz menyatakan seberapa apa yang seperti itu kepada sidang Jum'ah itu Ustaz. Mohon penjelasan, supaya bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya tentang apa, istilah apa? Tidak mengambil perkataan dari ulama atau sahabat tapi empu katanya Ustaz. Empu ini istilah dari mana kata dia gitu. Bercerai kita. Terus istilah-istilah itu kita enggak tahu ya, tapi kalau dia tidak berpedoman kepada ungkapan para ulama dalam menjelaskan ayat dan hadis itu mengkhawatirkan sekali, karena ulama adalah orang-orang yang membantu kita untuk menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis itu. Ya. Maka bagaimana dia menafsirkan? Memang Al-Quran ada hal-hal yang jelas. Makanya Ibn Abbas menyebutkan tafsir itu ada 4 macam. Ada tafsir yang memang tidak ada orang tidak tahu. Seperti kewajiban sholat tahu, kewajiban puasa, semua tahu. Wajib berbuat orang tua. Tapi rinciannya bagaimana seseorang dalam sholat, kalau umpamanya dia lupa, segala macam, itu rinciannya tahunya ulama. Makanya Ibn Abbas membagi tafsir itu ada yang diketahui dengan orang Arab saja yang kena melalui bahasa Arab. Ada tafsir yang kita oleh para ulama, ada tafsir yang tidak kita kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dia ada menjelaskan hadis-hadis yang butuh kepada penjelasan-penjelasan ulama, maka dia harus mengikut, karena memang Rasulullah SAW memotivasi kita untuk, dan Al-Quran sendiri, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya pada ulama jika kalian tidak tahu. Maka Rasulullah SAW juga menyebutkan hadisnya. Ya, al-amliya lam yartu dinaran wa dirham wa natul ilma. Faman akhadha bi akhadha hadin wafir. Nah, di sini menunjukkan keutamaan ulama, di mana ulama adalah pewaris nabi. Ya, al-ulama waratsatul anbiya. Nah, ini jelas Jadi oleh sebab itu kita di dalam memahami agama ini harus merujuk kepada pemahaman sahabat dan para ulama mengikuti pemahaman sahabat. Nah, kalau kita nggak memahami sendiri, ada ayat-ayat yang butuh kepada penjelasan. Ya, ada ayat memang dengan mengenal bahasa Arab bisa dipahami. Nah, dan ada ayat yang hanya bisa memahaminya adalah para ulama. Ketika ada ayat-ayat yang secara zahir ada kontradiksinya, maka di sini kita mencari apa penjelasan ulama. Ya, ada ayat yang zahir umpamanya innaka la tahdi ila siratal mustaqim, engkau benar-benar menunjukkan pada jalan yang lurus. Datang lagi ayat lain innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak mampu menunjuki sekalipun orang-orang yang kau cintai. Nah, seakan-akan ini secara zahir kan ada pertentangan, padahal tidak ada pertentangan sebetulnya. Nah, di mana kita tahu tidak ada pertentangan? Apabila kita tahu penjelasan para ulama, apa yang dimaksud dengan ayat yang pertama, apa yang dimaksud dengan ayat kedua. Nah, hal-hal seperti inilah ya butuh kepada penjelasan ulama. Tapi ada ayat-ayat umpamanya ya, ayat-ayat yang jelas ya, tentang kewajiban sholat, kewajiban berpuasa, kutiba alaikum siyam kama kutiba alaikum minkum, diwajibkan kepada kalian untuk bersama-sama kalian, itu umum tahu ya. Tetapi untuk rinciannya, bagaimana kalau ya orang di siang Ramadan lupa makan, gimana puasanya? Nah, itu para ulama butuh mengolah hal seperti itu. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Nah, kalau dia tadi mengambil dari empu, empu itu maksudnya siapa? Kita enggak tahu istilah empu itu ya. Apa yang dia maksud adalah semacam istilah-istilah yang dipakai dari sebagian paham, itu adalah sebetulnya korinya jinnya gitu ya, yang dia percayai dalam hal itu. Nah, ataupun dia mungkin dia ambil nama untuk seorang nenek moyangnya gitu. Nenek moyangnya. Ya, yang sebetulnya bukan nenek moyang yang membisikkan dia, tapi dianggap yang datang itu adalah neneknya atau kakeknya atau gurunya gitu. Disebut empu segala macam itu kita tidak tahu. Ya, wallahu alam. Baik, saya terima kasih atas jawabannya dan terima kasih untuk Anda yang bertanya. Mohon pertanyaan-pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan kali ini. Silakan kami angkat kembali telepon yang berikutnya, masih di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Ustaz. Silakan Rizal di Singkawang. Begini Ustaz, ketika Rasulullah SAW diutus ke muka bumi, keserikan itu hapus, putih bersih. Tapi di zaman sekarang itu Ustaz, kok tambah marah gitu. Yang mereka pahami bahwa datang ke kuburan untuk bertawasul, bertabaruk itu kepada penghuni kubur itu tidak dianggap syirik. Yang mereka pahami itu adalah menyembah. Nah, bagaimana fenomena ini? Sekon, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gimana? Bapak tadi bertanya, Ustaz, pada saat Rasulullah diutus dari Nabi, maka kesyirikan hilang di muka bumi. Jadi putih. Nah, saat ini kita jumpai banyak kesyirikan dan orang-orang datang ke para wali di kuburan-kuburan wali untuk mencari berkah dan ibadah. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Ustaz? Baik, kesyirikan di masa Rasulullah, suatu Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT, memang sebagian besar dari jazirah Arab sudah masuk Islam. Ya, tapi bukan berarti tidak ada kesyirikan. Karena saat wafat Rasulullah masih ada orang-orang musyrikin, tapi memang di Mekah enggak ada. Di Mekah sudah tidak ada lagi kaum musyrikin, itu dibersihkan memang iya. Itu di akhir surat Taubah disebutkan, dalam surat Taubah dijelaskan hal itu. Di mana Allah memerintahkan bahwa tidak ada lagi pada tahun yang akan datang orang-orang musyrik berhaji. Itu di Mekah bersih, tetapi mereka masih ada di jazirah Arab yang lain, di daerah kabilah Arab yang lain ada di luar Mekah. Nah, itu masih ada kaum musyrikin. Nah, itu yang di akhir setelah wafatnya Rasulullah SAW dan sebagian orang yang murtad tadi kembali kepada kaumnya yang musyrik itu bergabung. Baik, bagaimana menyikapi dia sebagian kaum muslimin yang mungkin salah dalam memahami makna tawasul atau memahami makna tauhid? Ya, maka kita perlu menjelaskan kepada mereka dengan baik-baik dan mengajak mereka untuk mendengar dalil, mendengarkan majlis ilmu. Ya, kita juga tidak boleh gegabah di dalam memberikan hukum muayyan, hukum secara personal, tidak boleh. Kita hanya mengatakan setiap orang yang minta kepada orang sudah mati adalah perbuatan syirik, iya. Tapi apabila kita mendengar orang meminta langsung, kemudian kita belum menjelaskan hal-hal yang kita tidak bisa mengkafirkannya dan kita tidak boleh menghukumkan dia langsung dikatakan si orang telah pelaku syirik dan keluar dari Islam. ya, maksudnya pelaku syirik yang keluar dari Islam. Tapi perbuatannya dia, tetap kita katakan itu perbuatan syirik, meminta-minta kepada selain Allah, perbuatannya hukum syirik. Tapi kan dia hukum dari keluar dari Islam, perlu ada proses sebenarnya yang dimaklum, yang dia diketahui dalam madzhab al-sunnah jamaah, perlunya adanya penerapkan syarat-syarat keluarnya seorang dari Islam, atau melihat hal-hal yang menghalangi seorang jatuh dalam perbuatan kufur, tapi dia tidak menjadi kafir, dengan melihat mawani' takfir, itu hal-hal menghalangi dia untuk dikafirkan. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama dan kitab-kitabnya. Jadi tidak setiap orang jatuh kepada kekufuran langsung dianggap kafir, ya, tetapi perbuatannya tetap dihukum itu perbuatan yang salah, hukum salah. Jadi makanya sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Wahab, beliau tidak mengkafirkan orang-orang beribadah di kubun Badawi, ya, bahkan beliau juga tidak mengkafirkan Ibn Arabi, karena beliau sangat berhati-hati sekali, tidak sebenarnya dituduh oleh orang-orang bahwa Muhammad Wahab itu adalah madhabnya suka mengkafirkan orang. Bahkan beliau sendiri tidak mengkafirkan Ibn Arabi, yang menurut sebagian besar para ulama adalah dia keluar dari Islam dengan kata-katanya yang mengaku sebagai Tuhan dan wiratul wujud dan selainnya. Nah, ini yang perlu kita lihat, dan kita ya tidak perlu banyak menghukum orang secara personal. Tetapi kita harus menjelaskan lebih banyak dulu perbuatan-perbuatan yang lahir dari kejahilan, atau mungkin perbuatan itu adalah karena adanya orang-orang juga memberikan informasi yang tidak benar kepada mereka tentang makna tawasul, tentang makna istighosah, tentang penjelasan tauhid. Nah, ini perlu dijelaskan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Barakallahu Fik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami masih mengundang Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Ya, Pak Wahidin dari Kalimantan, Pak. Silakan Pak Wahidin pertanyaannya. Ini apa? Saya menikahi perempuan yang pisah dari lakinya itu 7 tahun meninggalkan rumah. Itu apa nikahkan itu sah apa enggak, Pak? Mereka belum cerai resmi dari negara. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Yes. Baik, untuk pertanyaan seperti ini adalah dibawa ke pengadilan. Ya, bawa ke pengadilan. Nah, ini satu adab yang saya dapat dari guru saya, Syekh Ali Nasir Al-Faqihi. Ketika beliau menjawab persoalan-persoalan keluarga yang berhubungan dengan cerai, salah nikah, segala macam, beliau tidak pernah mau menjawab, beliau selalu mengatakan bawa persoalan ini ke mahkamah, kata beliau, bawa ke qadi. Karena kalau kita beri fatwa-fatwa dengan umum, itu akan salah. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya, nanti hakimlah yang akan melihat bahwa apakah si fulan ini sudah dihukum sebagai orang sudah bercerai dengan suaminya, sehingga nikah bapak dengan istrinya tidak jadi bermasalah. Kan gitu. Hakim yang akan memutuskan. Nah, oleh sebab itu permasalahan-permasalahan ini tidak layak untuk dijawab secara spontan, dan untuk itu, dan karena harap perlu ada pengkajian lebih dahulu untuk memutuskan. Kalau saya katakan, oh itu belum bercerai, berarti bapak jadi nanti ya bermasalah lagi. Nah, yang lebih pasnya adalah bawa ke pengadilan, di si wanita ini melaporkan kondisinya dia dan menerangkan apakah bagaimana saya ini sekian tahun sudah tidak di suami saya meninggalkan saya, apakah saya dihukum cerai atau bukan, ya, dan saya sudah menikah lagi. Nah, itu baiknya dibawa ke pengadilan, jangan ditanya-tanya kepada ustaz-ustaz, karena hal itu akan menimbulkan kerancuan nanti, ya, sehingga menimbulkan keributan-keributan. Untuk hal-hal seperti ini, ya, bagi para ikhwan, para doa juga perlu perhatikan dalam menjawab pertanyaan, bahwa hal-hal seperti ini mestinya adalah di bawah saja ke pengadilan, yang mana keputusan itu adalah lebih lebih valid dan lebih terjamin ke apa namanya, ke sisi hukumnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari saudara Arif di Oku Timur. Ustaz mau bertanya, apakah di zaman Nabi dan para sahabatnya ada hukum berbaiat kepada jemaah Islam? Saya bingung, Ustaz, menghadapi hal tersebut. Jazakallah khair. Kak, ini bicara masalah baiat. Baiat di sama Rasulullah hanya untuk Rasulullah SAW. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin, baiat itu hanya untuk pemimpin khalifah kah atau raja yang menguasai wilayah itu. Tidak ada namanya baiat atas nama madhab fikih, tidak ada namanya baiat atas nama aliran, ya, ataupun kelompok-kelompok kajian. Tidak ada baiat seperti itu. Bahkan dijelaskan para ulama, itu adalah baiat-baiat yang mukhalafah terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada pula baiat-baiat dalam tariqah sufiyah, baiat dalam tariqah-tariqah, ya, aliran-aliran ajaran-ajaran tertentu ya untuk mengikat jemaahnya ya dengan sumpah dan segala macam, itu enggak ada di dalam Islam dan tidak beroleh dalam akidah Ahlussunnah Jamaah. Itu dilakukan karena baiat itu hanyalah untuk pemimpin resmi yang sah di sebuah negara. Dia bukan untuk guru ngaji, bukan untuk pimpinan ormas, ya untuk organisasi, enggak ada baiat-baiat seperti itu sebenarnya yang kita pahami dan kita dapati dalam penjelasan para ulama-ulama yang menjelaskan tentang ahkamul baiat, hukum-hukum tentang baiat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, apakah negara-negara yang telah ditaklukkan oleh Khalifah Islam itu diwajibkan untuk memeluk agama Islam atau hanya sekedar tertaklukkan dan membayar pajak kepada kaum muslimin? Karena banyak fitnah bahwasanya Islam disebarkan dengan kekejian, yaitu berperang. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, Islam ketika menguasai sebuah, lihat dalam Tabuk ataupun dalam masa Rasulullah SAW atau para khulafaur rasyidin, ketika mereka menaklukkan itu bukan berarti memasah penduduknya masuk Islam. Tidak memasah masuk Islam. Padahal Tabuk yang ditaklukkan oleh Rasulullah SAW itu dengan Yahudi itu masih, malah mereka disuruh menggarap, mereka tetap Yahudi menggarap dan beri upah bekerja sama dengan Rasulullah SAW untuk menggarap tanah-tanah yang sudah ditaklukkan itu. Tidak masalah, mereka tidak diusir. Milik-milik mereka tetap jadi milik mereka, tapi kekuasaan secara resmi Islam. Mereka hidup di bawah pemimpin Islam. Seperti itu. Ya, di bawah Khalifah Umar bin Khattab, ya, dia menguasai Persia, banyak juga orang tetap dengan agamanya dan juga di Bandung Romawi demikian. Maka tidak ada pemaksaan bagi pemeluknya agamanya, dia tetap beragama-agamanya dia, tapi tidak dipaksa masuk Islam. Cuman di dalam negara Islam, apabila orang beda agama, orang selain Islam itu namanya membayar jizyah. Jizyah. Tapi jizyah ini pun di masa Umar bin Khattab itu termasuk di masa Umar bin Khattab yang ada di Syam namanya, waktu itu di Baitul Maqdis kan banyak orang Nasrani. Itu Umar bin Khattab pun tidak menyamaratakan kewajiban itu. Ada di antara mereka yang orang tua tidak punya anak atau hidupnya susah juga dibebaskan dari jizyah itu kebijakan penuh kepada khalifah sendiri, pada penguasa kaum muslimin. Nah, karena ada juga syubhat di sebagian orang mengatakan ini kalau negara-negara kita ini Islam, kenapa tidak dipungut jizyah dari orang selain Islam? Ya, itu kebijakan kembali kepada pemerintah sendiri. Ya, tidak mesti kalau itu begitu tidak negara Islam, tidak juga. Ya. Ataupun itu kalaupun salah, itu tidak juga menunjukkan kebatilan penguasa Muslim itu yang harus didemo, yang harus ditumbangkan, yang harus dijatuhkan, diganti, tidak juga. Itu kembali kepada kebijakan penguasa ini. Karena zaman Umar Khattab sendiri, ya banyak sekali toleransi yang diberikan Umar Khattab kepada anak Muslim yang hidup di Baitul Maqdis, ya mereka yang punya susah hidupnya diringankan, bahkan ada yang dibebaskan dari membayar jizyah tersebut. Jadi tidak pernah namanya yang tidak masuk Islam dibunuh semua, tidak pernah. Ya. Bahkan Islam juga menjaga hak-hak mereka, pribadi-pribadi mereka. Tapi secara umum milik negara adalah bukan berarti ya harta-harta negara itu dirampas, yang dibawa dalam perang itu menjadi harta rampasan perang gitu. Tapi setelah ditaklukkan, orang punya memiliki sendiri, ini milik sepuluhan itu ya udah milik mereka, tidak dirampas, ya kembali kepada mereka. Tapi sebagian daerah-daerah itu memang seperti moyang daerah Tabuk itu memang semuanya di harta Islam, ya non Muslim yang milik pribadi mereka, ada yang milik pribadi mereka, tapi ada yang milik negara itu yang mereka bekerja sama dengan orang Islam, mereka menggarap sawah-sawah dan kebun-kebun yang ada di situ. Jadi selama mereka itu tidak orang yang ikut dalam pertempuran tadi. Kalau dia ikut dalam pertempuran, maka harta bendanya yang dibawa dalam pertempuran itu menjadi dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, mohon diberikan ikhtitam. Silakan, Ustaz. Baik, itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Ya, moga Allah SWT memberikan wawasan-wawasan yang berfaedah pada kita, sehingga kita dapat melihat bagaimana keindahan Islam di dalam berperang pun Islam memiliki adab, ya. Ya, Islam pun ada namanya keterbukaan, ya. Dan Islam pun memiliki kejentelmenan di dalam berdialog, dalam apa, ya, keberanian-keberanian yang dimiliki oleh para sahabat yang berjuang. Itu adalah sebagai motivasi pada kita, di mana kita umat yang mewarisi mereka ini, ya, yang melanjutkan estafet mereka, menteladani mereka yang hendaknya dalam perjuangan agama ini, di mana bahwa yang namanya berjuang, dan namanya di dalam beragama